Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Sore edisi hari ini Senin 3 Januari 2021 dibacakan Ardian Syah. Bocah di Aceh Utara tewas tenggelam saat mandi sambil bermain banjir. Dua rumah di Gampung Barolangsa hanyut di bawah banjir. 12.337 warga Aceh Utara mengungsi, Kecamatan Lok Sukun terparah dihantam banjir. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Kute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, seorang bocah tenggelam saat bermain banjir sambil mandi di kawasan desa Menasa Meria, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh, minggu kemarin. Tim gabungan bersama warga langsung mengevakuasi korban dengan mobil patroli setelah menemukan bocah yang tenggelam tersebut. Bocah tersebut adalah TM Andika, 12 tahun, asal desa Menasa Meria, kecamatan setempat. Kapolsek Matangkuli, KP Asriadi, mengatakan kejadian bermula ketika korban berenang di aliran luapan banjir dengan beberapa orang teman seusianya. Namun tiba-tiba korban terperosok dan jatuh ke dalam saluran irigasi. Melihat kejadian tersebut, temannya berusaha menolong namun tidak berhasil karena korban sudah tenggelam terbawa arus. Selanjutnya, teman korban memberitahukan perihal tersebut kepada orang tua korban. Kemudian Gesi langsung melaporkan ke personel Polsek Matangkuli. Personil Polsek Matangkuli dan personil Koramil 15 Matangkuli dibantu masyarakat terus melakukan upaya pencarian dibantu tim SAR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara. Dua jam kemudian korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan tersangkut di gorong-gorong. Tim gabungan bersama warga langsung mengevakuasi korban dengan mobil patroli ke puskesmas terdekat. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Sudarlun, dua unit rumah warga di Dusun Gampung Baru, Kecamatan Langsa Lama, hanyut di bawah air. Banjir menerjang sejak kemarin akibat luapan Daskrung Langsa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Geci Gampung Baru, Tony, menyebut dua rumah warga hanyut disebabkan karena derasnya air Daskrung Langsa yang meluap ke pemukiman warga di daerah tersebut. Menurutnya, hampir setengah konstruksi rumah hanyut termasuk bagian dapur. Dua rumah yang hanyut milik Nur Kansa, 65 tahun, berstatus janda dan selama ini tinggal bersama tiga orang anaknya. Sedangkan satunya lagi milik Katijah, 72 tahun, berstatus janda. Di rumah tersebut Katijah tinggal bersama dua kepala keluarga yaitu anaknya Mardiah, 48 tahun, juga berstatus janda, serta dua orang cucu dari anak Mardiah. Tony mengatakan sebelum dua rumah warga tersebut hanyut di bawah air bah, warga sempat membantu membongkar rumah mereka. Sebab posisi rumah korban berdekatan dengan Daskrung Langsa di Gampung Baru. Saat ini para korban tinggal di tenda darurat yang telah didirikan pihak kampung. Sudarlun, banjir di Aceh Utara terus meluas ke 13 kecamatan dan ketinggian bertambah. Bahkan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti Menasa dan Balai Pengajian serta Masjid. Dari 13 kecamatan yang terendam banjir, warga yang sudah mengungsi di Kecamatan Langkahan, Cotgiri, Lok Sukun, Matangkuli, dan Pirak Timu. Sedangkan di beberapa kecamatan lain, air sudah mulai surut. Kabak Humas Pemkab Aceh Utara Aceh Hamdani mengatakan, mayoritas warga yang harus mengungsi berada di Kecamatan Lok Sukun dengan jumlah kepala keluarga 3.553 kakak dengan jumlah 12.337 jiwa. Mereka berasal dari 18 desa di Kecamatan Lok Sukun. Sedangkan di Kecamatan Samudra, warga yang mengungsi berada di tiga lokasi. Selain di dua kecamatan tersebut, juga ada pengungsi di Kecamatan Langkahan dan Matangkuli. Sudarlun, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Bener Meriah dalam beberapa hari ini mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir luapan, dan banjir bandang. Banjir bandang terjadi di Dusun Mantam, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah, pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bener Meriah, ada 7 kepala keluarga yang menjadi korban bencana tersebut. Dari 7 kepala keluarga, jumlah jiwa 22 orang. Semua korban saat ini mengungsi di Polindes Kampung Tembolon. Akibat bencana ini sebanyak 3 rumah tertimbun material, 2 rumah hilang terbawa arus, dan 2 lagi mengalami kerusakan berat. Korban banjir bah merupakan pendatang dari Sumatera Utara yang selama ini berkebun menanam jagung di kampung tersebut. Rumah-rumah yang rusak, 3 tertimbun material yaitu milik Siti Aminah, Sopian, dan Hamidah. Kemudian rumah yang hilang dan hanyut terbawa material yaitu milik Irianto Sitepu dan Salsari. Sedangkan yang mengalami kerusakan berat adalah milik Jaya Ginting dan Adi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke informasi nasional. Sudarlun respon cepat dalam memitigasi risiko varian Delta COVID-19 dan terus membaiknya fundamental ekonomi nasional di 2021 berdampak positif terhadap pasar modal Indonesia yang ditutup pada level 6.581 pada 30 Desember 2021. Hal tersebut didukung arus modal asing yang masuk ke pasar saham Indonesia senilai 2,7 miliar YTD per 30 Desember 2021, mendorong perbaikan indeks saham pada periode akhir 2021. Atas pencapaian ini pada pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia Senin 3 Januari 2022, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bersyukur bahwa di bursa saat ini kenaikan IHSG di 2021 dan return 20,1%. Hal tersebut adalah sebuah angka yang lumayan tinggi jika dibandingkan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Presiden Joko Widodo juga mengatakan jumlah orang yang masuk ke bursa investor pasar modal juga naik tinggi. Tahun 2017 disampaikan Ketua OJK sebanyak 1,1 juta dan hari ini 7,4 juta investor utama. Investor retail yang banyak dari anak-anak muda milenial dan hal ini diharapkan akan terus membesar dan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang salah satu perusahaan yang tahun 2021 berhasil melakukan IPO, yakni PT Bukalapak yang merupakan unicorn teknologi pertama di Indonesia dengan perolehan fundraise sebesar 21,9 triliun. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga juga menyampaikan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN akan dilanjutkan di tahun 2022. Sudarlun, militer Israel kembali melancarkan gempuran udara terhadap posisi-posisi militan Hamas di wilayah Gaza bagian selatan. Gempuran ini dimaksudkan untuk membalas serangan roket dari wilayah Gaza pada sehari sebelumnya. Serangan roket dari Gaza ke Israel disebut oleh pihak Hamas sebagai masalah teknis akibat cuaca buruk. Namun Israel tetap melancarkan balasan dengan menggempur posisi sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam di Gaza. Militer Israel dalam pernyataannya menyebut jet tempur, sejumlah helikopter dan tank menyerang lokasi pembuat roket dan pos-pos militer milik organisasi teror Hamas. Sejumlah sumber Palestina menyatakan bahwa militer Israel menargetkan posisi Brigade Al-Qassam di sebelah barat Khan Yunis. Sumber itu juga melaporkan bahwa tembakan artileri Israel menargetkan pangkalan observasi Hamas di Gaza bagian utara. Hamas mengecam keras gempuran Israel ke Gaza tersebut. Juru bicara Hamas bersumpah untuk membela rakyat Palestina dan membebaskan tanah dan situs suci dari pendudukan dan para pemukim kolonial hingga mencapai kemenangan yang tak terelakkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 3 Januari 2021. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.